hati mulai gelisah merindukan kehadiranmu. Saat bayangmu bias menggoda, hasratku terbakar dalam asmara. Hari ini ku gapai cintaku, padukan rasa dalam rengku bahagia. Kinilah saatnya ku hidup denganmu, inilah saatnya kita takkan berpisah. Selamat datang kasih pujaan hatiku, semoga kau bahagia dalam hangatnya cinta. Selamat datang cinta di dalam hidupku, semoga hari ini ku semakin berarti di hatimu. Semoga kau bahagia dalam